Seliramu sing ono ning atiku, rapa kali lang kekowo cepet tim lagu ne wetu. Di hatiku cuma ada kamu sayang, semoga cinta kita kan abadi untuk selamanya.